Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-25, yaitu hadis Sallu kama ra'aitumuni usalli, dan seterusnya. Telah kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kita masih akan membaca beberapa faedah yang terkandung pada hadis ini. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-jumlatu tsalitsah, kandungan yang ketiga, wahiyal ula fi hadzal hadis, dan ini justru yang pertama tersebut pada hadis di atas, yaitu sabda Nabi sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa hadha ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'l. Ini adalah pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan dengan perbuatan. Terkait bab salat, Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya secara lisan dan secara praktek. Makanya kata beliau, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku. Jadi di sana ada beberapa hal yang Nabi lakukan secara praktek untuk dicontoh. Sebagaimana ada hal-hal yang beliau sebutkan melalui hadis qauli, melalui ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Misal beliau mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Nah, ini ajaran dari beliau dengan lisan. Yang dengan perbuatan, Nabi sendiri pernah salat, sengaja salatnya di atas mimbar untuk dilihat. Dan beliau katakan kepada para sahabatnya, innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Saya melakukan ini agar kalian ikuti dan agar kalian belajar darinya, belajar salatku. Beliau juga bahkan pernah dalam salat siang hari, entah zuhur atau asar, Beliau keraskan bacaan, padahal ini sholat sirriyah, ya kan? Sholat yang dibaca dengan tidak keras. Namun beliau keraskan ketika itu. Supaya apa? Supaya sahabat tahu secara langsung bagaimana bacaan sholat. Setelah mereka memahami, mereka tahu, Nabi kembali kepada bacaan sirriyah. Beliau baca dengan lirih, tidak dikeraskan bacaannya. Nah, ini cara pengajaran Nabi SAW dalam praktek sholat. Seperti haji juga beliau katakan, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Dengan kata lain, contoh, lihat prakteknya, sebagaimana Nabi juga menerangkan secara lisan. وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة. Sehingga sabda Nabi di atas mencakup segala yang terkait apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, dan apa yang diperintahkan oleh beliau dalam bab ini. Ini menjadi kaidah mempelajari tata cara sholat. Ya. Semua kita lihat hadis-hadisnya, bagaimana prakteknya, bagaimana bimbingannya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, harus kita pelajari semua. Sehingga kata Syekh Sa'd rahimahullah, kalau mau dirinci, lebih rinci, misal kalau begitu nih prakteknya, seorang hamba harus menyempurnakan seluruh syarat-syarat sholat. Ya. Contoh apa misalnya? Bersuci. Menjadi salah satu syarat. Karena Nabi sendiri mengucapkan, La sholata, apa? La yakbalallahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang tanpa bersuci. Bersuci menjadi syarat. Begitu pula menghadap kiblat dan lain-lain. Seorang hamba harus betul-betul tahu syarat-syarat sahnya sholat. Bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan seterusnya. Panawiyan as-salah al-ma'niyya biqalbi. Juga bab niat. Niat terhadap sholat yang mau dilakukan secara khusus. Karena Nabi juga mengatakan innamal amal binniyat. Ini mencakup segala amalan termasuk sholat, bahkan itu termasuk yang terpenting. Sehingga dalam bab niat harus kita ketahui bahwa ini menjadi salah satu keharusan. Syarat sahnya sholat kita. Niatnya apa? Ya, niatnya lebih khusus. Bukan niat sholat saja. Tapi sholatnya apa? Kan sholat banyak. Maka tiap-tiap sholat, ya harus kita punya niat. Mau sholat apa? Itulah yang akan membedakan satu sholat dengan yang lain. Kita misalnya mau jamak zuhur dan asar, kan waktunya sama, sholatnya juga sama, 4 rakaat 4 rakaat, semuanya sama. Apa yang membedakan? Niatnya. Sholat sunnah dengan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh, ya, kita pengen sendiri-sendiri. Tahiyatul masjid kita sendirikan. Qobliyah subuh kita sendirikan. Walaupun seandainya mau qobliyah subuh sekalian lihat tahiyatul masjid juga boleh. Tapi saya mau sendirikan biar pahanya tambah. Amalannya tambah. Apa yang bedakan antara tahiyatul masjid secara khusus dengan qobliyah subuh? Niat. Nanti sholat subuhnya juga 2 rakaat. Apa yang membedakan? Niat. Nah, niat ini dudukannya sangat penting. Kemudian kata beliau, wa yaqul Allahu akbar, baca takbirnya. Juga harus diketahui ini juga menjadi pembuka salat, dan salat tidak akan sah kecuali dengan takbir. Tanpa takbir kita belum masuk ke salat kita. Sekalipun niat masuk, ya, niat mulai salat, tapi kalau belum takbir ya enggak masuk. Belum dianggap sholat. Dan takbirnya, lafaz takbir yang kita ketahui, Allahu Akbar. Kalau kita mau pakai yang lain, walaupun semakna, juga enggak akan masuk ke sholat kita, enggak teranggap. Contoh misalnya kita mengucap, Allahu A'zam. A'zam artinya apa? Yang maha besar. Secara terjemahan ya mirip saja dengan Allahu Akbar. Tapi apakah boleh? Tidak boleh. Ya, karena Nabi mengatakan wa tahrimuha at-takbir. Tahrim salat adalah takbir. Lafaz Allahu Akbar. Apalagi mau masuk ke salat dengan takbir terjemahan Allah Maha Besar. Tidak boleh juga, enggak masuk ke salat. Ya, ini kita sebutkan karena ada yang begitu, ya kan? Mau sholat pakai terjemahan. Mungkin alasannya biar khusyuk. Ya, mau cari kehusyuan tapi tidak mengikuti tata cara Nabi SAW. Merdud, tertolak. Ya, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan suatu amalan tidak mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah, maka tertolak. Ya. Kemudian ثم يستفتح ويتعوض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انواع الاستفتاحات والتعوذات. Berikutnya istiftah. Ya. Istiftah, dan ini menurut ulama hukumnya sunnah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan seterusnya. Wa yata'awwad bima thabata 'anil nabi. Setelah itu berta'awud. Baca a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Atau a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya, itu yang warid yang ada dari Nabi SAW, ta'awudnya begitu. Kemudian setelah itu membaca yaqra' bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqra' al-fatihah. Lalu membaca al-fatihah wa surah, dan membaca surat. Baca ta'awud wajib. Baca al-fatihah rukun. Tidak bisa tidak. Kalau tidak baca al-fatihah batal, karena Nabi mengatakan tadi hadisnya saya sebutkan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Setelah baca al-fatihah tentu diamini, kemudian baca surat. Surat apa? Pada dasarnya bebas. Ya. Bebas mau pilih surat apa. Namun yang ini tentunya selain Al-Fatihah, ya. Kemudian surat ini, bacaan surat hukumnya sunnah, tidak wajib. Surah tawilah fi salatil fajri wa qasirah fi salatil maghrib. Surat ini panjang. Kalau di sholat fajar, pendek kalau di sholat maghrib. Nah, ini secara umum, ya. Artinya yang boleh sebutkan ini secara umum. Dan Nabi SAW memang biasanya kalau sholat subuh lebih panjang suratnya. Atau ayat-ayat yang dibaca kurang lebih 100-an ayat untuk 2 rakaat. Sholat maghrib adalah sholat yang paling pendek. Namun tidak mutlak begitu. Bahkan pernah Nabi subuh pendek baca idza zulzilatil ardu zilzalaha di rakaat pertama dan baca lagi di rakaat kedua surat yang sama. Maghrib Nabi juga pernah baca panjang, enggak panjang sekali, yaitu surat At-Tur. Ya. Namun secara umum subuh memang lebih panjang. Urutannya kalau mau diglobalkan, yang paling panjang subuh, setelahnya lebih pendek zuhur, setelahnya lebih pendek asar, setelahnya lebih pendek dan paling pendek maghrib, kemudian isya lebih panjang daripada maghrib. Ini globalnya. Ya. Wa baina dzalika fi baqiyatish shalawat thumma yarka'u mukabbira, kemudian ruku dan bertakbir untuk melakukan ruku, rafi'an yadaihi hadwa mankibaihi fi ruku'ihi wa fi raf'ihi minhu kulla raka'ah, dengan mengangkat kedua tangannya, bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mankibaih, dengan dua pundaknya, dalam menuju rukuk dan angkat dari rukuknya di tiap rakaat. Nah, ini takbir yang biasa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Wa inda takbiratul ihram, dan saat takbiratul ihram juga angkat kedua tangan. Wa idza qama min at-tashahhudil awwal ala sahih di salat rubaiyah wa tsulatsiyah, dan saat bangkit dari tasyahud yang pertama menurut pendapat yang sahih pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Ya. Nah, ini empat tempat yang Nabi sering melakukan angkat tangan dalam takbirnya. Ya. Takbiratul ihram ketika mau ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Dan ini yang dipilih rupanya oleh Syekh Sa'd rahimahullah, walaupun wallahu alam enggak menutup adanya raf'ul yadain, angkat tangan di keadaan yang lain. Dan bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi lebih rinci tentang hal ini, ada riwayat dari Malik ibn al-Huwairits, sahabat Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Nabi juga pernah mengangkat kedua tangan dalam takbir sujud, ya, menuju ke sujud, angkat dari sujud. Namun kita nggak pernah tahu, mungkin nggak pernah lihat, dan aneh kalau kita melihat, karena kita memang jarang melakukan, dan memang yang sering dilakukan adalah empat yang tadi kita sebut. Namun riwayat itu riwayat yang sahih, sehingga bila sesekali orang melakukannya, berarti dia melakukan sunnah Nabi SAW. Ya, namun dari sunnah Nabi nampak yang itu tidak sering dilakukan, bahkan ahyanan hanya sesekali saja. Ya. Kemudian terkait mengangkat kedua tangan, tadi disebutkan oleh beliau, hadwa mangkibai, sejajar dengan dua pundaknya. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain, pernah juga Nabi sejajar dengan telinganya. Ya. Tidak menempel ke telinga, tapi sejajar dengan telinga. Sebagian terlihat bahwa dia menyengaja untuk menempelkan dua jari telunjuknya ke telinga, atau dua ibu jari ke telinga. Bukan itu yang ada dalam hadis, namun sejajar dengan telinga, atau sejajar dengan pundak. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim marratan wajibah. Wa aqallul kamal thalathu marratin fa aktsar. Lalu membaca subhana rabbiyal azim, yakni dalam rukuknya satu kali, itu yang wajib. Dan yang sempurna paling sedikitnya adalah tiga, Jadi di sini ada istilah aqallu al-kamal, ya. Sempurna paling sedikitnya adalah 3. Namun kalau 1 dia sudah melakukan yang wajib menurut Syekh Sa'd rahimahullah, sehingga seandainya hanya 1 ya boleh saja. Namun seperti dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahkan juga ini dikatakan oleh siapa? Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni Aqallul Kamal. Minimal pada batasan sempurna adalah 3. Wa kadzalika atau faktor lebih juga boleh menurut beliau, dan memang para ulama menyebut demikian. Kenapa? Karena di sebagian rukuk dan sujud Nabi ternyata panjang sekali. Ketika Nabi membaca surat-surat panjang, maka rukuk dan sujudnya pun panjang. Sehingga tidak mungkin Nabi hanya membaca Subhana Rabbil Azim 3 kali, sementara membaca Al-Baqarahnya utuh. Atau bahkan plus Ali Imran plus An-Nisa, ya kan? Pernah kan Nabi begitu. Terus Nabi baca apa ruku dan sujudnya? Apa hanya Subhana Rabbil Azim 3 kali? Kan tidak mungkin. Nah, itu disebut oleh para ulama rahimahumullah berarti Nabi mengulang-ulang ya bacaan tersebut. Nah, makanya di sini oleh Syekh dikatakan aktsar 3 atau lebih. Wa kadzalika tasbihus sujud, demikian pula tasbih pada waktu sujud. Qaulu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tadi juga subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dua-duanya adalah dengan riwayat yang disahihkan oleh para ulama. Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan imamun wa munfaridun. Kemudian mengangkat kepalanya ya dengan mengucapkan sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Baik imam maupun yang salat sendirian membaca demikian. Wa kadzalikal ma'mum illa annahu la yaqul sami'allahu liman hamida. Juga makmum, hanya saja makmum tidak membaca sami'allahu liman hamida dan langsung rabbana wa lakal hamd. Ini menurut pendapat sebagian ulama, dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Sementara mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik seingat saya dan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, makmum juga sama membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama kita rahimahumullah, sehingga ya masing-masing yakni bisa mengambil salah satu ya berdasarkan ilmu yang dipelajari. Tsumma yukabbiru wa yasjudu ala sabati a'dham a'dha. Kemudian bertakbir dan sujud di atas 7 anggota sujud. Al-qadamaini war-rukbataini wal-kufain. 2 lutut, 2 kaki. Al-qadamain war-rukbatain, 2 lutut, wal-kufain dan 2 telapak tangan. Wal-jabhah ma'al-anf, dan dahi bersama hidung. Ini dianggap 1. Jadi ada 7 anggota sujud. Wa yumakkinuha minal ardi, lalu memantapkannya di bumi. Ya, artinya sujud kita enggak ngambang, ya. Bukan kita bertujuan seperti kata orang ya, kadang-kadang orang melihat dahi orang yang hitam itu sujudnya gimana sih, apa digosok-gosok. Ya enggak begitu. Ya, itu kadang spontan saja muncul karena sujud. Ala kulli hal, bukan tujuan sujud adalah membuat bekas-bekas yang seperti itu. Namun Nabi SAW mengatakan sujud yakni mantap, ya, enggak ngambang. Ya. Masalah lalu ada hitam-hitam di dahi atau tidak, urusan apa? Belakangan, ya. Dalam arti bagi yang ternyata ada, ya, biarkan saja. Asalkan memang enggak berlebih-lebihan, ya, sengaja di apa tekan fokus di dahinya, bukan begitu juga. Yang tidak ada, ya, yang ada masalah. Yang penting sujudnya benar. Ya, jadi sebagian pihak menjadikan hal ini sebagai masalah. Padahal itu bukan suatu hal yang masalah. Intinya adalah bukan di ada bekas atau tidak. Intinya adalah melakukan seperti anjuran Nabi SAW. Ya, kata beliau, idza sajadta famakkin li sujudika. Kalau kamu sujud, sujud yang mantap, ya, dengan anggota kita semua seimbang, tangan, kaki, ya, apa namanya, hidung dan dahi kita semuanya menempel ke bumi. Dan bukan di dahi saja, hidung, ya. Jangan dahinya yang menempel di bumi, hidungnya tidak. Dahinya mantap, hidungnya ngambang. Ini juga enggak. Atau dua-duanya ngambang, tidak. Ya. Untuk hidung penting. Karena Nabi juga mengatakan, la salata liman lam yusib anfuhu al-ard, atau yang semakna dengan itu. Ya. Bisa dilihat kembali nanti di lafadznya dalam hadis. Itu hanya ingatan saya, ya. Tidak ada sholat bagi orang yang hidungnya lam yusib, tidak menempel ke bumi. Ya, jadi bab hidung ini juga penting, ya. Sebagian orang, ya, ngambang hidungnya. Jangan. Jadi semua anggota sujud ini, ya, mendapat porsi yang kurang lebih sama, ya, sebagaimana tadi disebutkan. Berikutnya, wa yujafiha wa la yabsutu dhira'aihi imbisatal kalb. Wa yujafiha, dan merenggangkan, yakni antara lengan atas dan sisi tubuh kita, kita renggangkan. Bukan kita persempit, ya, tempelkan antara lengan atas kita dengan sisi tubuh kita. Ini cara yang salah. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW merenggangkan sampai bahkan terlihat ketiak beliau. Bagaimana dengan wanita? Sama, wanita juga sama. Karena tidak ada pengecualian di sini. Disebutkan sebuah pengecualian dalam riwayat seingat saya, namun lemah. Sehingga kembali kepada hukum asal, laki-laki dengan perempuan sama. Ya. An-nisa syaqa'iq ar-rijal. Perempuan, ya, saudara laki-laki. Dalam arti apa? Perempuannya sama dengan laki-laki dalam ahkam, hukum-hukum. Kecuali yang memang dikecualikan. Dan dalam hal ini tidak ada pengecualian. Dan disebutkan bahwa Ummu Darda, ya, seorang wanita yang ahli fikih, dia sholat seperti sholatnya laki-laki. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan dalam hal ini pun sama. Wala yabsutu dhira'aihi imbisatal kalb, jangan pula menjulurkan kedua tangannya saat sujud seperti yang dilakukan oleh seekor anjing. Barangkali terbayangkan oleh kita bagaimana seekor anjing sedang tidur, ya kan? Bagaimana sikap kedua tangannya? Dia akan meletakkan dari ujung kakinya sampai ke ujung sikunya, semuanya di bumi. Nah, ini yang dimaksud imbisatul kalb, seperti seekor anjing yang menjulurkan tangannya. Terus bagaimana? Berarti dinaikkan. Dan Nabi menaikkan apa? Sikunya. Sehingga yang menempel atau menekan ke bumi adalah telapak tangan saja. Ya, adapun lengan sampai siku-siku terangkat. Tsumma yarfa'u mukabbira. Kemudian mengangkat tangannya dan tubuhnya dengan bertakbir. Wa yajlisu muftarishan jalisan ala rijlihi al-yusra, dan duduk dengan duduk iftirash. Duduk iftirash yakni seperti duduk antara dua sujud, yakni duduk antara dua sujud memang di sini ya, di atas kakinya yang telapak kaki yang kiri. Nasiban rijlahul yumna, dengan menegakkan telapak kaki yang kanan. Wajjihan asabi'aha ilal qiblah, dengan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Ya, jadi ketika kaki kanan kita tegakkan, telapak kaki kanan, jari-jari itu diupayakan menghadap kiblat. Jadi betul-betul ya, betul-betul jari itu menekan menghadap kiblat. Kemudian wajhan asabi'aha ilal qiblah, wassalatu julusuha kulluha iftirash illa fit tashahhudil akhir. Dan salat itu semua duduknya iftirash, duduk semacam itu, kecuali pada tasyahud yang terakhir. Fa innahu yanbaghi lahu an yatawarraq, hendaknya dia duduk dengan duduk tawarruk. Ya, ini tentunya secara global begini, ada pengecualian dalam sebuah riwayat duduk di antara dua sujud. Ada juga istilah duduk ik'a. Al-ik'a baina as-sajdatain, duduk ik'a antara dua sujud yang posisinya tegak semua dua telapak kaki. Ya, tegak semua dua telapak kaki, bukan hanya yang kanan tapi yang kiri juga tegak, sehingga duduk di atas tumit, kedua tumit kiri dan kanan, kanan dan kiri kita. Ini namanya duduk ik'a yang dilakukan antara dua sujud. Namun ini juga kadang-kadang. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan ya kadang-kadang, sunnahnya kadang-kadang. Jangan karena itu sunnah kemudian itu terus yang dilakukan, akhirnya kita meninggalkan yang sering. Jadi sunnah cara melakukannya juga harus sunnah, ya kan? Sunnahnya gimana? Ya tadi itu ada sunnah iftirash, ada sunnah ik'a. Bagaimana sunnahnya melakukan kedua sunnah ini? Yang sering Nabi iftirash, ik'a kadang-kadang. Ah, lakukan seperti itu juga. Ya. Seperti juga tadi, mengangkat kedua tangan ketika takbir, mau sujud, setelah sujud. Itu kan juga sunnah. Kan itu perbuatan Nabi. Walaupun masih langka dan sangat langka orang melakukannya. Tapi harus diketahui bagaimana sunnahnya melakukannya. Nabi jarang melakukan, kadang-kadang saja. Berarti kita juga sunnahnya melakukan kadang-kadang saja. Jangan lalu terus-terusan begitu. Akhirnya cara melakukan sunnahnya tidak sesuai atau kurang sesuai dengan sunnah. Dan juga duduk ik'a dilakukan sebagaimana dalam hadis itu, duduk antara dua sujud, bukan dilakukan saat tasyahud. Barangkali ada yang melakukannya saat tasyahud, saya sendiri belum tahu ada dalil yang menyebutkan bahwa itu dilakukan ketika tasyahud. Wallahu a'lam. Namun sebatas yang saya tahu itu adalah ik'a yang dilakukan antara dua sujud. Jadi kalau dilakukan di tasyahud akhirnya tidak menjadi sunnah. Itu yang saya tahu ya. Wallahu a'lam, kalau ada ilmu yang lain bisa diinformasikan. Kemudian wa yaqulu baina sajdatain, dan berdoa antara dua sujud, Rabbi ighfirli. Ini bacaan yang pendek ya. Atau Rabbi gfirli warhamni wahdini warzukni wajiburni. Kemudian duduk yang kedua, sujud yang kedua, seperti yang pertama, dan terus seperti itu dilakukan pada sholat atau rokaat-rokaat berikutnya. Kemudian tasyahud, membaca at-tahiyyatulillah dan seterusnya. Ya. Baik, sementara sampai di sini dulu karena waktu yang sudah semakin mendekati maghrib. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Apakah dalam memperlakukan cucu-cucu kita harus adil sebagaimana anak-anak? Wallahualam, ini pertanyaan penting ya, cuma saya belum tahu jawabannya. Takbir dengan mengangkat tangan pada 4 bagian atau keadaan dalam sholat jika masbuk seperti apa? Ya, kita ikuti imam ya. Kalau kita masbuk, kita ikuti imam. Imam sudah rakaat kedua setelah tasyahud naik, angkat tangan, ya kita ikut walaupun kita baru rakaat pertama. Misalkan kita masbuk dengan hanya mendapat 1 rakaat sholat maghrib, apakah kita bangkit untuk rakaat kedua dengan mengangkat tangan karena mengikuti imam, atau seperti biasa karena mau rakaat kedua? Dapat 1 rakaat berarti imam salam, ya kita naik ke rakaat kedua. Ya. Nampaknya tidak mengangkat tangan ya. Kita kan ketika lepas dari imam, kita sudah sholat sendirian. Sementara kita bersama imam hanya rakaat pertama. Wallahualam. Namun secara umum, antum seandainya takbir angkat tangan, enggak salah ya. Enggak salah. Karena ada keumuman hadis yang menunjukkan bahwa beliau bertakbir, dan seingat saya juga ada kata-kata mengangkat tangan ya, insyaallah kita cek kembali, di tiap mengangkat dan menunduk ya. Seandainya itu dilakukan insyaallah juga tidak salah. Namun tadi saya katakan dia kan dengan itu sudah lepas dari imam. Kalau dia menuju rakaat kedua, imam sudah selesai kan. Wallahualam, mungkin bisa kita lihat kembali masalah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.